Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan baca lagi kita tafsir. Masih lagi kita ada dalam surah Al-Baqarah, yang mana kita telah membaca ayat terakhir ada ayat 130 hingga 134, di mana Allah SWT telah mengisahkan bagaimana apabila Allah SWT telah memerintahkan Nabi Ibrahim AS agar menyerah diri dan tunduk kepada Allah SWT, maka Nabi Ibrahim AS dengan segera menyahutnya. Dan kita mungkin akan membaca sebagai juga murajaah makna ayat yang terdapat di dalam kitab dan pelajaran yang boleh diambil daripada ayat tersebut. Kelihat itu surat 214 dahulu. Makna ayat 130 dan 134 secara umum, setelah Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat sebelumnya tentang berbagai sikap Ibrahim yang lurus dalam hal aqidah, keikhlasan dan amal salih, kejujuran dan kebersihan kepribadiannya, semua itu menunjukkan bahawa agama yang dibawa Ibrahim adalah agama yang benar. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan dengan penjelasan bahawa yang tidak menyukai agama Ibrahim hanyalah orang yang bodoh terhadap martabat dirinya, tidak mengenal kesucian dan kebersihan dirinya sebagai manusia pilihan, kesempurnaan dan kebahagiaan dirinya. Ayat ini juga menjelaskan nikmat Allah Ta'ala terhadap Ibrahim yang memuliakannya dengan menjadikannya sebagai manusia pilihan di dunia dan memberikan kebahagiaan di hari akhirat dengan memasukkannya ke dalam kelompok orang-orang soleh. Pada ayat 131 pula dijelaskan bahawa pilihan itu terjadi kerana kepatuhan Ibrahim terhadap seruan Allah Ta'ala, di mana Ibrahim memeluk Islam tanpa ragu-ragu. Dan pada ayat 132 Allah Ta'ala memberikan jawapan terhadap orang-orang musyrik dan ahlul kitab, kerana agama Islam yang berlandaskan tauhid ternyata telah diwasiatkan Ibrahim kepada anak keturunannya, bagaimana Ya'qub telah mewasiatkan agama tauhid kepada anak keturunannya. Lalu di manakah posisi agama paganis kaum musyrikin Arab, agama Yahudi dan Nasrani dari agama Ibrahim? Bagi mereka yang berakal hendaknya merenungi masalah ini. Ayat 133 menjelaskan kemohan terhadap orang-orang Yahudi yang memberikan kesaksian palsu saat bertanya kepada Nabi, bukankah kamu telah mengetahui bahawa Ya'qub telah mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk komitmen dengan agama Yahudi? Allah Ta'ala berfirman, am kuntum syuhada, apakah kamu hadir? Yaitu, apakah kamu menjadi saksi-saksi nyata tatkala Ya'qub menjelang kematiannya dan bertanya kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah peninggalku kelak? Mereka sepakat menjawab dengan satu kata, kami menyembah ilah kamu, ilah nenek moyang kamu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Allah Ta'ala yang Maha Esa, dan kami adalah orang-orang Muslim. Bila mereka berkata kami hadir dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka itu adalah kebohongan yang besar. Dan jika mereka berkata kami tidak hadir, maka pengakuan mereka bahawa Ya'qub mewasiatkan agama Yahudi kepada anak-anaknya dengan sendirinya batal. Dan semakin jelaslah bahawa Ya'qub mewasiatkan agama Islam kepada anak keturunannya. Dan tentu sekali mereka tidak hadir apabila Nabi Ya'qub menjelang kematiannya mewasiatkan agama Islam ini kepada anak-anaknya. Jadi maknanya bukan agama Yahudi yang diwasiatkan, tapi agama apa? Agama Tauhid, itu agama Islam. Kemudian pada ayat 134 Allah Ta'ala mengakhiri celotehan kosong Yahudi dengan ungkapan bahawa mereka itu adalah umat yang telah berlalu masanya, di mana anda semua tidak akan ditanyai tentang amal-amal perbuatan mereka. Namun yang akan ditanyakan kepada kalian hanyalah amal perbuatan kalian sendiri. Maka dari itu jauhilah perdebatan kosong dan bersegeralah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi kalian pada kehidupan akhirat, iaitu dengan cara beriman kepada Allah Ta'ala dan beramal saleh. Dan semua itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan memeluk Islam. Maka masuklah kalian ke dalam agama Islam. Jadi cerita panjang-panjang bahawa dulu dia wasiatkan Yahudi, nanti dia pula cakap dia wasiatkan Nasrani. Itu semua adalah umat-umat yang telah lalu. Kamu tidak akan ditanya tentang agama mereka, tentang amalan mereka. Yang kamu ditanya adalah tentang amalan kamu sendiri. Jadi kamu akan selamat kalau kamu beramal dengan amalan yang saleh, beriman dengan keimanan yang betul. Ini perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah agama Islam. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari ayat 134 pertama, yang tidak menyukai Islam dengan meninggalkannya atau mencari agama lain adalah orang yang bodoh, yang tidak tahu martabat dirinya. Orang-orang tapi sufaha, walaupun dia ada macam-macam qualification, dia macam-macam degree dia ada, tapi dah ada Islam, lepas tu dia cari agama lain. Ataupun dia memang tak nak masuk Islam daripada awalnya dan masih kekal dalam agama lain, tidak mahu memeluk Islam. Itu adalah orang-orang kafir, iaitu orang yang menganiaya, menzalimi diri sendiri. Yang kedua, Islam adalah agama seluruh manusia. Lainnya adalah agama yang batil dan bid'ah. Ya, agama adalah agama semua sekali. Sebab tu Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah agama rahmatan lil alamin, untuk semua. Tapi bagi orang yang masuk Islam, dia akan dapat rahmat yang khusus. Tetapi dia adalah agama yang Allah SWT wajibkan atas semua umat manusia. Bukan makna saya dah agama Yahudi, saya tak perlu nak agama lain. Agama Islam tidak apa, tidak ada hak untuk menyeru saya kepada agamanya Nasrani. Tidak ada hak menyeru saya kepada agama Nasrani. Tidak. Adapun konsep kebebasan agama dalam Islam, kita menyeru orang lain masuk dalam agama Islam secara apa? Secara positif dan secara, kita katakan, secara hikmah dan bijaksana, tanpa memaksa. Tapi kita dengan bersungguh, secara aktif kita ajak orang masuk agama Islam, sebab kita berakidah ataupun beriktikadkan bahawa agama ini jelah yang benar, adapun agama lain adalah batil. Namun dalam waktu yang sama, kita tidak akan sekali-kali memaksa mereka masuk Islam dengan tanpa rela hati mereka. Dia tak suka, dia tak reda, tapi masuk Islam secara terpaksa. Jadi kita letakkan apa ni, pisau ke ataupun pistol kat kepala dia, tutup mata dia, masuk Islam ke tidak, kita bunuh, tak ada. Kita tak ada buat macam tu. Kalau dia tak nak, kita nak buat apa lagi? Kita tak boleh paksa orang. Sebab itulah Rasulullah SWT katakan dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tak boleh paksa orang masuk agama. Sebab apa? Fattabayyana rusydu minal ghayy, telah jelaslah petunjuk daripada kesesatan. Jadi siapa yang kafir kepada Allah SWT, maka dia akan masuk api neraka. Siapa yang beriman akan masuk syurga. Itu adalah konsep dalam Islam. Tapi kita tetap menyuruh mereka secara aktif kepada agama Islam. Sebab Islam adalah agama untuk semua. Dan tujuan kita adalah membetulkan agama-agama lain. Sebab asalnya, kalau kita baca ayat-ayat tadi, agama Nabi Ibrahim, agama Islam. Jadi orang Arab musyrikin yang sembah patung, patungnya beragama Islam. Kemudian agama Yahudi, agama Nabi Yakub adalah agama Islam. Dan agama Nasrani nanti akan datang lagi ayat-ayatnya, bahawa juga adalah sebenarnya adalah agama Islam. Jadi kita membetulkan, kita koreksi kan agama-agama itu semuanya. Baik, yang ketiga, disunnahkan bagi orang yang sakit untuk berwasiat kepada anak-anaknya dan seluruh keluarganya agar senantiasa dalam naungan Islam hingga meninggal dunia. Dah terangkan erti wasiat, satu mengambil janji, dan tidak kita namakan satu janji itu wasiat, melainkan adalah satu perkara yang amat-amat penting. Dan kita suruh dia tetap dalam Islam sampai dia meninggal dunia. Bukan sekarang saja, sampai dengan dunia mestilah dia mati dalam keadaan Islam. Itu menunjukkan bahawa Islam ini, kalau kita tak pegang kuat-kuat, kita tak ingat mengingati akan agama Islam ini, supaya berpegang teguh kepadanya dan meninggalkan, menjauhkan daripada agama-agama yang lain, maka ia boleh terlepas daripada daripada kita, daripada dada kita ataupun anak-anak cucu kita. Ini semua mungkin berlaku, ada mungkinnya dah berlaku. Baik. Kemudian keempat, kebohongan orang-orang Yahudi, dan benarlah ungkapan yang berbunyi orang-orang Yahudi adalah umat pembohong. Sebab mereka mendakwa bahawa Nabi Yakub mewasiatkan agama Yahudi kepada mereka. Jadi mereka beragama Yahudi, asal dasarnya adalah agama Nabi Yakub. Itulah satu pembohongan yang amat amat besar. Bila mata mereka mereka dengar Nabi Yakub wasiatkan agama Yahudi kepada mereka. Mereka hadir ke ketika Nabi Yakub nak meninggal dunia? Wasiat tu kan biasanya waktu meninggal dunia. Tak. Itu satu pembohongan. Ini match play satu kemuan yang kita orang tu secara besar-besaran. Baik, kelima, hendaknya seorang tidak membanggakan kehebatan atau kesalehan nenek moyangnya yang telah berlalu masanya, tetapi memuliakan dirinya dengan kebaikan dirinya sendiri. Tak gunalah kita katakan datuk aku gitu, begini dan sebagainya. Untuk apa eh? Kalau sendiri tidak, tidak betul, tidak mulia. Kita tak boleh jadi mulia dengan kemuliaan orang tua kita saja. Tapi kita akan menjadi lebih mulia kalau kita pun turut mulia macam nenek moyang kita. Tapi tak, kita buat malu, buat malu family saja eh? Jadi begitulah orang-orang Yahudi. Mereka adalah anak cucu keturunan Nabi-Nabi, dan mereka sentiasa bising-bisingkan tentang kelebihan Nabi-Nabi mereka. Jadi mereka sendiri adalah umat yang yang bermasalah. Yang keenam, sunnah Allah Ta'ala dalam kehidupan adalah manusia diberikan ganjaran sesuai dengan amal perbuatannya. Al-jazak min jinsil amal, istilahnya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Jadi kalau awak bunuh orang, balasannya dia surga juga, awak akan kena bunuh balik. Awak pukul orang begitu juga, ataupun yang sama, yang sama jenisnya. Sebab Allah SWT maha maha adil. Bahkan binatang pun, kalau ada yang ma'anaya, yang ada tanduk, pergi tanduk. Kambing yang tak ada tanduk, hari kiamat akan dikisar dulu, disuruh balas. Jadi dengan jenis amalan yang yang sama. Kemudian kalau amalan itu amalan yang baik, akan diberi pahala dengan yang yang sama juga, jenis yang sama, tapi mengikut kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, dan seseorang tidak akan diminta dipertanggungjawabkan dari perbuatan orang lain atau perbuatan orang lain. Orang lain punya amalan, orang lain itulah yang yang pergi tanggung, yang pergi jawab. Kita tak perlu nak jawab, bahkan tak boleh jawab. Kita ni jawapan tak sah. Kalau kita nak apa ni, nak volunteer, nak jawab untuk dia pun, kita tak tak sah. Ini adalah asas dalam Al-Quran. Jadi kita punya amalan, kita sendiri yang tanggung. Kita tak boleh kasih-kasih pada orang amalan-amalan kita ke, pahala ataupun benefitnya. Ya, dunia mungkin boleh, dunia mungkin boleh, tapi dalam agama akhirat tidak. Orang yang dah lalu, mereka punya amalan untuk diri mereka sendiri. Mereka takkan ditanya nak cucu dia buat apa nanti. Begitu juga dengan kita, itu adalah asalnya. Yang ketujuh, kata ayah ataupun abun bisa atau boleh dipakai untuk paman sebagai penghormatan, dan merupakan sesuatu yang sudah lumrah dipakai di kalangan Arab. Jadi ayah boleh pakai untuk pakcik, mancer, itu biasa dalam bahasa Arab. Tapi dia bukan pak, dia bukan bapak, dia bukan bapak, dia cuma paruh bapak ataupun simbol ab. Yang ini kita katakan macam sembah bapak, sebab tuhaknya besar. Dia tidak macam bapak dalam hak-hak lain. Yang bertanggungjawab atas anak tetap bapak juga. Mungkin bapaknya tak ada lah. Berkenaan dengan Islam adalah agama seluruh Nabi-Nabi, agama manusia semuanya, dalam footnote itu 368 dan sebuah hadis. Islam adalah agama seluruh Nabi-Nabi, walaupun syariat dan manhaj beramal mereka itu berbeza. Kerana Islam adalah patuh dan pasrah, tunduk pasrah kepada Allah Ta'ala semata. Itulah sebabnya Rasul bersabda, kami seluruh Nabi-Nabi adalah saudara tiri, agama kami adalah satu. Baik, kemudian kita pergi pada ayat berikutnya, surah 113 atau ayat 135 hingga 138 daripada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu qulu dan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa ya'qub wal asbaqi wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Yang maksudnya, dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, nescaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia dari golongan orang-orang musyrik. Katakanlah, yakni wahai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabbnya. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sibrah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibrahnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Jadi ini ayat-ayat dalam konteks sambungan daripada ayat-ayat kenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ayatnya merupakan argumentasi-argumentasi, hujah-hujah untuk orang-orang Islam yang boleh mereka gunakan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, ataupun yang kita gelar sebagai Ahlul Kitab, di mana Allah SWT telah mengisahkan bahawa mereka ini pernah mendakwa bahawa agama mereka lah agama yang benar, agama yang dalam petunjuk ataupun di atas petunjuk. Dan mereka berdakwah, mereka menyeru orang-orang Islam supaya masuk agama mereka, supaya masuk agama Yahudi, supaya masuk agama Nasrani. Jadi mereka kata, dan hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Jadi kalau orang Yahudi kata masuk Yahudi, orang Nasrani kata masuk Nasrani. Dan apa faedahnya? Faedahnya tahtadu, nescaya kamu akan termasuk orang-orang yang dapat petunjuk. Apa lawan orang-orang yang dapat petunjuk? Orang yang dapat kesesatan, yang tak dapat petunjuk. Jadi masuk agama Yahudi dapat petunjuk, dapat guidance, dapat cahaya, tak sesat lagi. Masuk Nasrani makin apa? Makin baik patutnya. Itu kata mereka, dan kita namakan ini sebagai dakwaan sahaja. Sebab itu jawapannya adalah yang sebagaimana yang diajarkan oleh Allah SWT dalam ayat selepasnya itu, qul bal millata ibrahim hanifa, katakanlah wahai Muhammad, bahkan millah ataupun agama Ibrahim lah yang lurus. Apa maksudnya? Maksudnya bahkan kami tidak mahu mengikut agama Yahudi, tak akan dapat petunjuk. Kami tidak akan masuk agama Nasrani, tak akan dapat petunjuk. Tapi kami akan mengikut agama Ibrahim. Dia tak cakap ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka sedang mengikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikatakan bahkan kami akan ikut agama Ibrahim yang lurus, Hanifah. Kenapa tak cakap agama Nabi Muhammad? Sebab agama Muhammad itu adalah orang yang dipersoalkan agamanya, ya? Dipersoalkan. Dia agama baru, jadi dipersoalkan. Agama kita agama lama, agama dah stable, dah ada status. Jadi masuk Yahudi ni tidak dapat petunjuk macam kita, masuk Nasrani ni tidak dapat petunjuk macam kita, kata mereka. Jadi nak jawab apa? Nak jawab kami akan ikut agama Nabi Muhammad. Muhammad siapa dia? Baru. Jadi sebab itu kalau dalam hujah kita ambil satu apa ni, kata orang tu meeting point, tempat bertemu yang mana dua pihak boleh bertemu ataupun boleh tak mesti mesti bertemu, eh? Boleh bertemu, iaitu Nabi Ibrahim AS. Untuk kita dialah Nabi yang atas agama yang benar. Untuk Yahudi dia juga atas agama yang benar. Nasrani pun kata Nabi Ibrahim agama benar. Itulah kemungkinan kita boleh bertemu. Jadi macam mana kita akan ikut agama Nabi Ibrahim yang lurus? Sebab agama Nabi Muhammad SAW maknanya adalah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Jadi disebutkan kat sini Hanifan yang lurus. Tak cakap agama Nabi Ibrahim saja, sebab orang-orang kufar Quraisy Makkah juga kata mereka mengikut agama Nabi Ibrahim. Tapi sembah patung, sembah macam-macam patung, macam-macam syirik mereka buat. Jadi disebutkan agama Ibrahim yang mana satu? Yang Hanifah, yang asli, iaitu miring, condong daripada segala kesyirikan, daripada bukan tauhid. Ya, ini kalau dah bukan syirik semuanya, dia dah condong bukan, dia pergi ke mana? Dia pergi ke tauhid. Itulah agama Nabi Ibrahim AS. Yang itu baru kita akan dapat petunjuk jawapan kita kepada mereka. Wa ma kana minal musyrikin. Kemudian Allah SWT memberikan satu khabar. Mungkin ini juga termasuk dalam jawapan kita terhadap dakwaan Nasrani dan Yahudi, ataupun yang satu khabar, dua-duanya boleh. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia, yakni Nabi Ibrahim AS itu, termasuk orang-orang musyrikin. Apa orang-orang musyrikin ni buat? Mensyirikkan Allah SWT dalam perkara yang besar-besar, sampaikan menjadikan lain daripada Allah SWT sebagai Tuhan, patung sebagai Tuhan, bintang sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan, pokok sebagai Tuhan, wali sebagai Tuhan, nabi sebagai Tuhan, seperti Nabi Isa untuk agama Kristian. Itu yang besar-besar punya musyrikin, sampai kepada yang kecil-kecil punya syirik, iaitu yang pakai tangkal, pakai cincin, pakai cermin, pakai CD dan ayat Quran, apa sajalah yang sebenarnya mencirikan hati mereka bersama Allah SWT. Mereka tidak tauhidkan segala-galanya kepada Allah SWT. Cuma seorang yang syirikkan Allah SWT dalam apa? Dalam duit, dalam harta benda. Jadi dengan duit saja kita boleh apa? Boleh hidup. Tak ada duit kita mati. Ada gaji, ada kerja, ini baru kita hidup. Tak ada gaji, habis kita mati. Ada macam itu tempat duit. Itu pun syirik juga, yang besar ataupun yang kecil. Ataupun mengiktikadkan sifat-sifat yang hanya layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga syirik. Itu juga syirik. Jadi maknanya Ibrahim AS ni tak ada pun termasuk orang-orang syirik, orang-orang musyrikin ini, dalam segala bentuk kesyirikan. Ini dia tak ada amalan syirik. Itulah agama Nabi Ibrahim AS, itulah agama Nabi Muhammad SAW. Okay. Itulah agama Ibrahim yang lurus. Ini maknanya Nabi Ibrahim AS tak pernah kenal sembah patung dan sebagainya. Dan ada ulama mengatakan ini dalil bahawa semua Nabi-Nabi, bukan Nabi Ibrahim AS saja, bahkan semua Nabi-Nabi tidak layak bagi mereka apa? Mensyirikkan Allah SWT. Kerana ada masalah yang dibahaskan oleh ulama usuluddin, apakah nabi-nabi boleh buat dosa? Kalau dah boleh buat dosa, dosa besar ke dosa kecil? Kalau dah boleh buat dosa besar pula, boleh tak sampai kepada buat dosa syirik? Sampai macam itu sekalipun pembahasannya. Kena dengar masalah ni dengan dalil, dengan apa semuanya. Sebab dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang seolah-olah ada nabi-nabi yang buat dosa, kemudian buat dosa sampai dosa syirik. Ini dibahaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam majmu' fatwa ni, apa yang nak boleh rujuk. Yang penting di sini dalam ayat ini, wa makana minal musyrikin, dan bukanlah dia Nabi Ibrahim ini termasuk orang-orang musyrikin. Termasuk salah satu dalil kata ulama tafsir bahawa semua nabi-nabi tak akan buat dosa syirik. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam antara karakter yang ada kontroversinya. Sebab ketika dia berdakwah kepada kaumnya, kalau siapa pernah baca kisah Nabi Ibrahim masyhur, apa dia pernah buat? Dia kata ini planet, ini apa lah, bintang, haza rabbi, ini Tuhanku. Bila dia dah hilang, aku tak suka benda yang hilang. Kemudian datang pula bulan, ini Tuhan aku. Bila dah hilang, dia kata gitu pula, aku nak sembah ni. Kemudian matahari pula, haza akbar, ini lagi besar. Ini kan lafaz-lafaz kirik ke tauhid, ini Tuhan, ini Tuhanku, ini Tuhanku. Kontroversi ni. Macam mana? Agaknya dulu-dulu tu dia memang bukan dalam iman dan tauhid. Dia belum dapat hidayah, dia macam gitu lah, dia mencari-cari. Jadi syirik lah dia. Tapi tak apa tu dulu. Lepas tu Allah SWT berikan dia hidayah dan dia terus dalam agama Islam. Bahkan dia jadi imam, kita dah baca kemarin, adalah imam untuk orang-orang yang bertauhid atau mentauhidkan Allah. Macam mana? Jadi itu sebab itu Allah SWT dalam banyak ayat, antaranya ayat yang kita baca tadi, menafikan bahawa wa makana minal musyrikin, ke al-mati itu pasal tak pernah dia daripada golongan orang musyrikin. Jadi ketika itu dia kata ini Tuhanku, ini Tuhanku, ini Tuhanku, seperti dalam surah Al-An'am itu. Kemudian akhirnya dia kata ini wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa makana minal musyrikin wa ma'ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifah secara lurus, dan aku bukan daripada orang-orang musyrikin. Jadi bukan ketika itu baru dia jadi orang tauhid, sebelum itu dia syirik. Ulama mengatakan sebenarnya dia hanya mengutarakan, mengucapkan lafaz-lafaz ini Tuhanku, ini Tuhanku sebagai apa? Sebagai dalam bentuk argumentasi saja, dalam berdialog, berhujah sahaja. Dibawa orang dalam satu journey, satu tentang cari Tuhan tu. Bukan dia macam itu, bukan dia tak tahu. Dia kata aku bukan daripada golongan orang-orang musyrik, tak pernah aku daripada golongan orang musyrik. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim termasuk orang-orang musyrik apabila dia dicampakkan ke dalam api yang besar? Dan api ni bukan untuk bakar orang, untuk masak, untuk apa je, tidak. Api ni dia buat besar-besar. Kenapa buat besar-besar? Supaya semua orang tengok bahawa orang yang apa ni, atau orang biadab dengan agama kita, dengan Tuhan-Tuhan kita, bangsa kita, sampai nak pecahkan lagi ni, akan diazab macam begini. Jadi dia punya api tu satu api yang amat amat besar, sebab nak dilihat oleh rakyat semuanya. Dia dah malukan raja, malukan apa ni, orang-orang, yang ni orang-orang kotanya. Tapi besar. Tapi bila dia di dalam itu, dia cuma kata hasbi Allahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untuk aku, dan dia sebaik-baik wakil, penolong, pembantu. Dan di dalam hadis bahawa sampaikan apa ni, Nabi Jibril AS datang ketika di dalam api itu dan bertanya kepadanya, apakah kamu apa perbantuan? Dia kata untuk engkau amalan kah? Salah. Tapi apa yang minta pada Allah SWT. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah apa ni, kisahkan bahawa Nabi Ibrahim ketika dalam api, apa doanya? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untuk aku. Jadi itu adalah kalimat tauhid. Dan dia, ini Nabi Ibrahim AS, telah disebutkan oleh Allah SWT dalam banyak tempat, ialah orang yang berlepas tangan daripada apa? Daripada semua kesyirikan dan orang-orangnya sekali. Qala Ibrahimu liqaumihi, وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ إِنَّنَا نَحْنُ بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. Dalam surah Mumtahinah Allah SWT katakan, sesungguhnya di dalam Ibrahim itu, ataupun dalam Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya itu, terdapat uswah hasanah, apa dia, ikutan yang baik. Nabi Muhammad SAW pun adalah uswah hasanah. Ibrahim dan orang-orang yang bersertanya itu, yang beriman dengannya itu juga adalah uswah hasanah. Bila secara spesifiknya Allah kata, iqalu liqaumihim, ingatlah ketika mereka berkata kepada kaum mereka, kami berlepas tangan, nahnu bura'u minkum, daripada kamu, dan mimma ta'buduna min dunillah, dan juga apa juga yang kamu sembah selain daripada Allah SWT, kami lepas tangan. Tak cukup kami menyembah Allah SWT. Dan lepas tu tambah lagi, kafarna bikum, kami kufur terhadap kamu. Kamu ni siapa? Orang ni, orang-orang musyrikin. Wabada bainana wabainakumul adawatu wal baghdha, dan bermulalah di antara kami dan antara kamu al-adawah, pemusuhan. Dan maksud tauhid, kamu musuh. Adawah tu wal baghdha, dan kebencian, pemusuhan, kebencian. Sampailah, sampai bila? Sampai kamu beriman kepada Allah sahaja. Yang itu, selagi itu kami musuh, selagi itu kami benci. Itu uswatun hasanah, itu adalah contoh yang baik, ikutan yang baik. Itu dalil tentang Yolak dan Al-Bara'. Okay. Jadi tak mungkin Nabi Ibrahim AS selepas itu ada orang yang mengatakan dia pernah buat dosa syirik. Bahkan semua Nabi-Nabi. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, Qulu amanna billahi, katakanlah, ya ini kepada orang-orang beriman ni, katakanlah tidak. Katakanlah wahai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah. Lepas itu kita detailkan, kita beriman kepada siapa. Kita beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi bezanya, semua orang kata kita beriman kepada Allah. Yahudi tadi pun, yang ajak masuk agama Yahudi pun kata dia beriman kepada Allah. Nasrani pun kata beriman kepada Allah. Ini semua agama yang ada Tuhan. Semua agama yang ada Tuhan. Ada orang cukup kalau agama ni ada percaya pada Tuhan, dah baguslah tu. Boleh masuk share lah. Boleh geng. Itu satu tapak aja daripada banyak-banyak langkah untuk bersama, untuk bersatu. Satu tapak aja, satu langkah. Tak cukup. Kalau ada Tuhan je dah bagus dah Sebab tu kita selepas itu mesti apa? Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kita, orang-orang beriman zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat, apa yang turun? Al-Quran yang turun. Dan ada ulama menambah, bukan Al-Quran saja yang turun, tetapi As-Sunnah juga turun. As-Sunnah pun kami beriman kepada. Sebab dalam ayat lain, Al-Kitab wal-Hikmah, anda kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab, Quran dan Hikmah. Hikmah tu ulama-ulama mentafsirkan sebagai As-Sunnah. Jadi kami beriman kepadanya. Itu yang membezakan kita dan kamu. Kamu beriman pada Allah, tapi kamu tak beriman kepada Al-Kitab, Al-Quran. Kemudian wama unzila ila Ibrahim, yang ini juga kita beriman. Kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS. Apa diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS, Allah ada kisahkan dalam Quran itu, suhuf, dalam lembaran-lembaran. Dalam dua ayat dalam Al-Quran, Allah SWT ada berkemas fi suhufi Ibrahim wa Musa dan suratul A'la. Dan inna hadza, semua yang ini tentang tauhid, tentang apa semuanya, surga neraka ni semua ada dalam suhufi Musa. Inna hadza fi suhufil ula, di dalam lembaran-lembaran yang dahulu, bukan perkara baru ni, bukan bid'ah agama Islam ni. Dan dia ada terdapat dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Jadi itulah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Dalam surah An-Najm Allah SWT berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wasa alla tazir waziratun wizra ukhra. Tidakkah mereka dikhabarkan terhadap apa yang terdapat di dalam suhuf Musa dan juga dalam suhuf Ibrahim yang wafa, yang memenuhi janji. Apa dia kat dalam suhuf-suhuf tersebut? Alla taziru waziratun wizra ukhra, tidak akan menanggung dosa orang lain. Seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Dalam semua suhuf terdapat ajaran itu. Dosa kita, kita tanggung sendiri. Jadi itu yang diturunkan kepada Ibrahim, kita beriman kepadanya. Tapi ada tak lagi kitabnya suhuf itu? Dah tak ada lagi. Kita beriman dari iman yang global, yang umum, bahawa itu adalah suhuf dan ialah suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang diturunkan kepada Nabi Ismail, kepada Ismail. Ismail adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kita tidak tahu apakah sebenarnya yang diturunkan kepada Nabi Ismail, suhuf ke, kitab ke, apa ke. Yang penting ada benda yang diturunkan kepada Nabi Ismail daripada petunjuk dan sebagainya. Dan juga kepada Nabi Ishaq wa Ishaqa, dan juga kepada Yaqub. Ishaq juga adalah anak Ibrahim AS, dan Yaqub adalah anak kepada Ishaq. Wal Asbab, dan Asbab itu adalah anak-anaknya ataupun cucu-cucunya, cucu-cucu Ya'qub alaihissalam, yang terdapat 12 orang itu. Jadi ada kitab ataupun wahyu yang diturunkan kepada mereka, dan ini boleh juga kita tafsirkan cucu-cucunya yang menjadi Nabi dan Rasul. Dan wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Dan ini masyhur, Nabi Musa lah Nabi yang masyhur sekali dalam agama Yahudi. Begitu juga Nasrani. Dan kitabnya juga masyhur, iaitu kitab Taurat. Begitu juga Nabi Isa AS lah Nabi yang amat masyhur, tetapi di kalangan Nasrani. Adapun kalangan Yahudi, mereka tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita kata adalah Nabi, bukan Nabi, bahkan dia adalah anak zina, kerana dia lahirkan dengan satu anak dan sebagainya. Orang-orang Kristian beriman kepada Nabi Isa, tapi tak cukup dengan hanya beriman kepada Nabi Isa sebagai dia seorang Nabi dan Rasul Allah SWT, sebagai Nabi-Nabi yang lain. Mereka lebih punya lebih sayang, punya sayang dengan Nabi Isa, sampai jadikan dia sebagai anak Tuhan. Syaitan mana yang datang yang wahyukan kepada mereka supaya percayakan bahawa Isa AS ini adalah anak Tuhan. Tak tahu syaitan yang hasut mereka. Kenapa syaitan berkerja? Siapa lagi? Tambah pula Nabi Isa ni ada special power. Boleh daripada tanah liat aja buat macam burung. Tanah boleh terbang. Tanah buat campak boleh terbang. Boleh kepak, boleh apa, boleh terbang. Itu satu special power untuk Nabi Isa. Dan macam-macam lagi, dia boleh hidupkan yang mati. Yang buta dia boleh, dia boleh ubat sampai apa? Sampai boleh melihat. Yang mati pun boleh dihidupkan kembali. Dan dalam kubur dia boleh hidupkan. Ini mesti Tuhan. Ini mesti apa? Tak tahu lah, mungkin dia berjalan atas air ke apa-apa semuanya. Wallahu'alam, macam-macam karamah dan mujizat Nabi Isa AS yang hebat-hebat, dan selalu mereka sebut-sebutkan tentangnya. dan dia mempunyai kitab yang Nabi Isa alaihissalam yang amat besar, iaitu kitab Injil. Kitab Injil. Kami orang-orang yang beriman kepada agama Ibrahim alaihissalam ini, yang hanif ini, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa Taurat dan juga kepada Injil Nabi Isa alaihissalam. Ha, habis semua kita beriman. Boleh beriman kepada Nabi banyak-banyak, boleh? Boleh kan? Tauhid ke? Tauhid juga. Dan kita beriman kepada mereka sebab Allah SWT yang jadikan mereka rasul dan perintahkan kita beriman kepada mereka dan kitab-kitab. Jadi macam sekarang kita beriman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Dan dia menurunkan syariat, dia ada ajaran-ajarannya. Kemudian ada yang mentafsir-tafsirkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah imam tu, imam ini ABC sampai berapa banyak, itulah yang masuk empat lah, Imam Syafi'i dan sebagainya, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita beriman kepada semuanya, kita percaya kepada semuanya, mestilah. Atas selagi mana secara umumnya mereka nak carahkan apa dia, segala syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini possible. Ada orang kata tak boleh. Tak boleh bermazhab. Cari pada satu mazhab dah masalah. Cari pada empat dah masalah. Ini kita salah salih. Salafi kata apa? Cari kepada semua ulama'-ulama'. Lagi teruk kata dia. Cari pada Bukhari, cari pada Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, apa semuanya yang ada mazhab. Kepada Auza'i, Al-Tawri, banyak sangat dia kata. Ini lagi teruk dia kata. Ya, orang tak faham tentang apa ni. Dia pakai istilah dia, mazhab dia. Jadi dia jadikan mazhab tu buruk mengikut definisi dia dan fahaman yang penting tu. Semua dah salah semuanya ikut mazhab. Jadi sebab tu kita tak boleh buat macam itu. Kita kalau nak address ataupun nak hadapi satu masalah ni, mesti dengan apa? Dengan ilmiah. Kita disiplin, ada cara. Mula daripada atas, baru bawah, macam kiri kanan apa semuanya, baru nak sampai. Awak daki gunung daripada bawah mata lah. Pusing-pusing-pusing baru boleh sampai ke puncak. Jadi dia yang definisikan mazhab. Mazhab asalnya tak ada apa-apa. Zahabah, pergi. Mazhab, tempat pergi. Ini tempat balik rujukan, tempat kita ikut. Dan kita ikut atas dasar apa? Yang itu yang kita nak petikaikan. Ikut tu macam mana? Ikut membabi buta. Apa saja cakap tu macam cakap Nabi, ataupun kita ikut dengan hati-hati. Boleh tak ikut dengan hati-hati? Kita jalan dah sesat ya, nak masuk kampung pun dah tak tahu. Kita tanya orang sembarang yang tak macam, tak bukan macam orang sini pun, dia kata main tak ada je, situ je pusing kanan sendiri kena ikut. Itu ikut tak hati-hati. Orang kat situ kita tahu orang, misalnya orang Melayu, dia orang apa entah eh, bukan bangsa tu, orang Bangladesh mana, orang baru bekerja, kita boleh tak tahu. Awak kalau ikut, awak dalam bahaya, ambil risiko. Jadi kalau agak-agak dengan seorang kampung eh, orang kampung macam gini kan, dia kalau dah tunjuk agak-agak boleh ikut lah. Budak-budak apa-apa semuanya tak kena ikut. Sama juga kita boleh ikut berhati-hati, mengikut dengan waspada dan dengan dalil. Itu maksudnya dibawakan, ni kita kata hukumnya begini-begini-begini sebab sunnah Rasulullah kata begini-begini. Disyarahkan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita ikutlah. Kalau dia tu pun kata yang sama, dia pun kata yang sama, dia pun kata yang sama, kita ikut semua itu. Tak pasal, tak salah. Jadi berlebih-lebihan dalam masalah ini yang merusak, dan dia memberikan nama yang buruk terhadap manhaj. Sebenarnya orang ikut sunnah, dia ikut semua sekali sebab mereka mengiktikad bahawa semua itu ingin mencari al-haq. Apakah mereka semua akan bertemu dengan al-haq? Semua orang cari jumpa. Tak kan? Nampak satu apa 20 sen kat dalam apa ni bolam, 10 orang 20 orang cari, taklah semua jumpa. Satu ke dua lah, jumpa tak? Tak semua jumpa. Tapi semua nak cari benda yang sama. Kita nak buat video lain, nak senang nak buat video lain, semua nak cari benda yang sama. Jadi kita hormati semua sekali. Okay, mana kebenaran yang mereka dapat, kita ambil daripada satu saja. itu maksudnya. Dan itu manhaj. Dan begitu juga kat sini Allah SWT ajarkan kita beriman kepada Allah. Dah, itu jelas. Kemudian Allah utuskan rasul-rasul, dan diutuskan bersama rasul-rasul itu kitab-kitab ke suhu ke apa semuanya yang mengajak mereka kepada Allah SWT. Kita beriman kepada semuanya sekali. Adapun keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kitabnya, itu keimanan yang khusus. Itu semua umum, ini khusus. Kenapa khusus? Sebab begitulah kita telah diperintahkan. Nabi Muhammad SAW penutup Nabi-Nabi, dia bawa syariat baru. Dan syariat lain bukan kita tak nak ikut, tak boleh terikut. Sebab apa? Telah diubah oleh orang-orang yang apa, yang sesat di kalangan mereka. Tak ada benda yang autentik, yang sahih, yang kita boleh percaya lagi. Jadi kita tak percaya pun tak boleh percaya 100%. Jadi kita kena compare dengan syariat kita. Boleh sama baru kita ambil. Kalau dah berlawanan, kita terpaksa tolak. Kalau tak tahu, kita pun apa, tengah lah kat tengah. Demikian. Jadi itulah manhaj yang paling apa, yang adil. Nak kata paling adil, taklah yang adil. Adil dah tak ada paling lagi. Kalau adil tu lah yang tidak zalim. Sikit dia jatuh, dia dah ananya. Baik, itulah manhaj yang adil. Kemudian wa ma utiyan nabiyuna bi-rabbihi, dan apa-apa yang diberikan kepada nabi-nabi an-nabiyun. Ini plural untuk nabi-nabi. Kadang-kadang Allah SWT pakai plural al-anbiya, pun boleh juga. Nabiyun salah satu daripada ini. Kenapa agaknya siap kadang-kadang anbiya, kadang-kadang an-nabiyun? Kajiannya suka-suka buat komposisi, tidak pakai lapas ni sebab lapas ni itu kita je nak. Kalau orang dalam Al-Quran tak ada benda yang tak ada tak. Kadang-kadang Allah SWT berikan lapas ni, tak lapas ni, walaupun itu sama. Sebab apa? Sebab maknanya, sebab maknanya perlukan lapas ini. Ini ada makna lain, special daripada makna itu. Makna itu ada juga tapi tak cukup. Kadang-kadang lapasnya dipilih yang ini disebabkan apa tu? Disebabkan apa ni lafaznya, wording dia letak macam gini, gini lagi cantik. Sebab yang lain semua un muslimun pun, belakang dia pun cantik muslimun gitu. Sebab wordingnya. Kadang-kadang dua-dua sekali. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kata tukang-tukang sihir tu sudah dah nampaknya ular apa ni, tongkat-tongkat mereka yang macam ular tu dimakan oleh tongkat yang jadi ular oleh Nabi Musa AS. Mereka kata kami beriman kepada Tuhan Harun dan Musa. Tuhan Harun dulu baru Musa. Dalam ayat lain qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Patutnya yang itu Musa dulu baru Harun. Pak Musa levelnya lebih tinggi daripada Nabi Harun AS. Kenapa beza? Kalau macam ini kita tahu lah bukan pasal mak, nah, tapi pasal ayatnya turunnya cantik kat belakang un ataupun a. Itu pun ada juga dalam Al-Quran. Baik. Walaupun demikian, Quran itu bukan kitab apa? Kitab puisi, bukan kitab lagu-lagu. Macam dia itu Al-Duha cantik gitu. Tapi ada. Ada. Kadang-kadang lain juga kadang ada beberapa ayat dalam beberapa surah lain-lain juga, sekejap begitu, sekejap begini. Tapi banyak faedahnya. Kalau cantik saja begitu, senang kita baca, senang kita hafal. Dan apabila dah senang baca dan senang hafal, apa yang bagusnya baca? Senang kita apa? Tadaburkan, kita fikir-fikirkan. Lepas senang kita amalkan. Kalau kata yang terkenal Quran al-Zikr fahal min mudzakir, dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk apa, mengingatinya, untuk menyebutnya ke. Fahal min mudzakir, tak ada ke orang yang nak memikir-mikirkan, yang mentadaburkannya. Bahkan ayat yang agaknya macam susah ataupun kalau tanya orang yang hafal Quran, ayat ni yang paling senang, yang susah nak lupa. Yang ayat tanda-tanda apa tu, Nabi Musa AS yang diberikan Fir'aun, ada 9 tanda. Atufan awal jarad, atufan lah, atu belang apa, belalang lah, dan itu dan ini, dan lepas tu apa, katak dan sebagainya, dan darah. itu semua dalam satu lafaz tu. Nak hafal sebenarnya susah. Tapi cantik diletakkan gitu sampai orang yang hafal, kami orang yang hafal ini senang nak hafal. Lagi susah lagi lagi senang. Yang senang-senang kau agaknya lagi lagi susah. Maksudnya Al-Quran itu adalah kitab yang memang untuk dibaca. Dan ada yang dimudahkan kebanyakannya sebenarnya. Kemudian untuk apa sebenarnya akhirnya? Supaya kita mempelajarinya dan mentadabburkannya. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. Jadi aku juga turunkan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka, kita beriman kepadanya dan kami tidak membeza-bezakan antara seorang pun daripada mereka. Tak beza-bezakan. Jadi ini satu kalimat yang umum. Buat perbezaan sedikit pun perbezaan, betul tak? Daun dengan daun pun, kalau dalam sains saya dapat ajar, sains pun tahu daun ini daun-daun, awak boleh bezakan dia. Oh, daun ini tajam-tajam, daun ini bulat-bulat, daun ini berbulu, daun ini tak berbulu misalnya, daun ini begitu simpan air, daun ini kilat saja. Dalam sains kan ada buat perbezaan, padahal dia daun. Itu pun perbezaan. Adakah maknanya kami tidak membezakan antara seorang pun dari nabi-nabi ini? Sedikit punya perbezaan pun tak boleh. Akhirnya macam tu. Tapi sebenarnya tidak. Kita ada membezakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Kenapa? Kalau Allah SWT membezakan antara nabi-nabinya sendiri, tilkarun suruh fadzalna da'bahum ala ra'. Itulah rasul-rasul yang kami telah fadzalna, kami telah lebihkan bagian mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kallam Allah, bagian daripada mereka yang Allah berbicara dengan mereka langsung. Minhum man kallam Allah wa minhum man wa minhum rafa ba'dahum ala ba'din darajat. Warafa'a ba'dahum darajat, dan dia telah menaikkan, mengangkat bahagian mereka selain nabi itu beberapa darajatnya atas yang lain. Jadi ada yang Allah beza-bezakan. Oleh kerana Allah dah beza-bezakan, kita pun kena beza-bezakan yang mana Allah telah beza-bezakan. Jadi ada yang telah dinaikkan darajatnya, ada yang ulul azmi minar rusul, tasbir sama sabar ulul azmi minar rusul, bersabarlah oleh Muhammad. Bagaimana kan orang-orang ulul azmi daripada para rasul itu telah bersabar. Jadi ada orang yang putus ulul azmi, ada 5 orang nabi. Jadi kita pun beza-bezakan daripada sudut itu. Tapi adakah kita bezakan mereka daripada sudut mana? Yang ini kita beriman kepadanya, yang itu kita tak beriman, itu baik, itu tak baik. Tak. Yang macam itu punya perbezaan kita tidak buat. La nufarriqu baina ahadin minhum. Ada pun orang Yahudi, orang Nasrani lagi dahsyat. Mereka beza-bezakan antara nabi itu dengan nabi ini, sampaikan ada sebagai nabi mereka buruk-burukkan. Lagi dahsyat lagi. Nabi mereka aja mereka hebat-hebat. Kalau Nabi Musa tu disebutkan, oh, Fir'aun telah di tenggelamkan dengan apa? Dengan tongkat Musa dalam lautan. Itu Nabi Isa pula, orang-orang Kristian pula kata Nabi Isa boleh hidupkan yang mati dan sebagainya. Tujuannya nak beza-bezakan tu adalah apa? Untuk pecah belah. Supaya kita geng Nabi ni, itu geng Nabi lain. Tak, itu geng kita tak. Tak geng lah. Geng itu kita tak geng. Kita geng baik. Bukan. Ada pun kita tidak. Kita ada perbezaan tapi bukan sampai macam itu. Sebab itu kita beriman kepada semuanya sebagai keimanan yang sama. Ini semua menunjukkan manhaj kita, manhaj yang berakal dan adil. Yang ini tak salah. Jadi kalau awak banyak ketua dalam syarikat ke apa, awak kena ikut semua ketua tu lah. Tapi ada ketua awak kena ikut lebih. Pasal dia special dalam bab ini, awak kena dalam bab ni, awak kena ikut dia. Dalam bab itu, yang kau jaga ni, awak kena jaga. Jadi kita kena apa? Beza-bezakan yang dibeza-bezakan. Tapi secara umumnya kita ikut semua. Macam tu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan yang ini menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya. Orang-orang yang mengucapkan kita beriman kepada Allah, kepada Nabi dan apa yang turun kepada mereka, dan kami kepadanya, yang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muslimun. Jadi orang-orang yang menyerahkan diri, itulah agama kita, agama Islam. Kita pula dinamakan muslim, orang yang menyerahkan diri. Sebab agama kita adalah agama Islam. Jadi kita tak boleh namakan agama kita dengan nama lain. Desak ni apa? Apa hari? Tak mention .org ke ada. Tapi macam dia nak terjemahkan lah apa semua ya. Tak ada ya, kita tak boleh terjemahkan. Islam, Islam sudah. Maknanya boleh kita terjemahkan, kita boleh sampaikan. Jadi kita jangan tinggal menyerah diri.com. Lepas tu kita lah agama menyerah, penyerah diri. Ini pun penyerah diri ni, lain macam pula bunyi dia. Surrender. Orang-orang yang surrender, itu maknanya. Tapi kalau agamanya, jangan tukar. Kita dinamakan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang Islam, dan agama kita dinamakan oleh Allah SWT sebagai nama yang Islam. Itulah agama yang diragai oleh Allah SWT. Berarti pula semua Islam adilah. Baik, kemudian ayat berikutnya, fa'in amanu. Yang ini setelah kita buat kita punya declaration, kita beriman kepada apa, kita ikut siapa. Fa'in amanu, kata Allah SWT, jika mereka beriman dengan apa ataupun seperti mana yang kamu imani. Ini lima aman kumbi yang tadi itu semua, dengan Allah, dengan Nabi-Nabi, dengan kitab-kitab. Kalau mereka iman sama macam tadi, tafsirkan Allah SWT, apa-apa dikadar, mereka pun akan dapat petunjuk. Nampak? Itu keadilan. Kalau buat sama, sepatutnya natijahnya sama. Jadi kita tak ada apa dipanggil tu bias, dan kita tak ada double standard. Dia bukan pasal boleh siapa masuk Islam, sinyal tu, tak ada. Yang dapat petunjuk adalah semua yang masuk agama ini, yang mengikut, yang beriman dengan keimanan orang-orang yang Islam ini, semua akan dapat petunjuk. Walaupun asalnya mereka adalah orang-orang Nasrani ataupun ya Yahudi. Fa'in tawallau, tetapi jika mereka berpaling. Berpaling di sini artinya enggan dan menolak, tak mau masuk Islam, kekal dalam agama mereka juga. Maka apa yang berlaku, kata Allah SWT, fa'in tawallau fa'innama hum fi syiqaq. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka di dalam syiqaq. Syiqaq ni lah permusuhan, pecah belah syiqaq. Dalam bahasa Arab, kalau kamu apa ni pecahkan belah kepala tu, itu yang kita orang yang beriman zaman dulu di azab, di torture ya, kepada orang-orang kafir, supaya pemurtad kembali daripada agama Islam kepada agama kafir. Tak mau juga, maka digergaji kepala ni sampai belah dua syafakah, yang ni raksahu dengan minsyar, dengan apa bergaji. Itu maknanya belah, itu asal maknanya. Jadi kalau mereka tak mahu beriman dengan apa yang kita imani ini, maka hanya sahaja mereka tu dalam syukur, dalam permusuhan dengan kita, dengan siapa lagi, dan juga dengan Allah SWT. Fasayati kahum Allah, maka natijahnya kata Allah SWT, maka Allah SWT akan membalasnya. On your behalf. Ini yang betul. Fasayati kahum Allah, Allah SWT akan balas kamu. Mereka enggan, mereka memusuh dengan orang-orang Islam, Allah akan tahulah macam mana nak balas. Itu maksudnya. Dan Allah SWT akan memelihara kita daripada rencana dan tipu daya mereka, serangan mereka ke apa sebagainya. Semua akan di dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya pasal yakika humullah. Yakti maknanya cukup asal dia. Cukupkan engkau daripada mereka tu maknanya. Wahuwa sami'ul alim. Dan sebabnya, dan ayat berikut macam ini selalu maknanya, sebab apa Allah SWT akan memelihara kamu daripada mereka, sebab dialah yang maha mendengar. Wa huwa samii', maha mendengar segala-galanya. Yang tak boleh kita dengar pun Allah SWT boleh dengar. Yang dalam hati pun Allah SWT boleh mendengar. Wa huwa samii'ul 'aliim, dan dia adalah yang maha mengetahui. Jadi ada perbezaan kat sini, mendengar dengan mengetahui. Ada orang samakan mendengar ini dengan mengetahui. Allah tak boleh dengar betul-betul, dengar suara ni pun tak boleh. Itu kita je yang dengar. Allah SWT bila dia cakap dia mendengar, maknanya dia tak tahu. Betul lalu? Betul. Mendengar lain, mengetahui lain. Dan termasuk mendengar itu mengetahui, tapi dia tak sama. Sebab ada orang boleh dengar tapi tak boleh buat apa. Dengar orang cakap gitu cakap ni, maki dia pun tak boleh buat apa-apa. Kan ada kan macam itu. Tapi ada pun Allah SWT bila dia mendengar, dia boleh membalas. Itu maksud dia. Dan dia boleh memelihara kita daripada bencana mereka. Sibrat Allah, itulah sibrat ataupun celupan Allah. Apa dia? Untuk orang-orang yang beriman dan keimanan seperti ini, satu masuk Islam macam ini, ini adalah celupan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam celup dalam celup tu, macam celup dalam air lah. Macam celup dalam air. Macam orang Kristian, baby dia baru dilahirkan tu lah, dia nak masukkan dalam apa agama Kristian, membawa pergi gereja, jumpa kepada padri, father dia. Padri dia buat upacara apa? Celupan sibrah tu, dengan air dia apa semua, dia mandikan budak tu dan minyak-minyak ke apa ke. Dah celup dalam agama Kristian. Jadi mudah-mudahan apa, dia tak boleh apa ni keluar daripada agama Kristian selepas itu. Tak tahulah apa hikmah dia itu, orang boleh kaji lah. Apa rajin boleh kaji apa hikmah tentang upacara apa ni lupan baptism dalam agama Kristian ya. Mungkin kita jumpa benda-benda yang apa, mungkin pelik-pelik akidah-akidah kata kurafat ya. Baik. Yahudi pun agaknya ada, tapi agama Islam itulah celupan Allah SWT, iaitu beriman dalam hati dengan keimanan yang kita sebutkan tadi kepada para anbiya dan kitab-kitab mereka. Dan siapakah, kata Allah tanya, dan siapakah yang lebih baik celupannya, celupannya daripada Allah? Jadi Islam adalah celupan Allah SWT. Siapa lagi baik celupannya daripada Allah? Jadi itulah yang orang sebutkan identiti. Identiti itu luaran, tapi yang penting apa dia? Dalaman. Celupan akidah ialah akidah Islam Allah SWT yang celup kita supaya masuk Islam, yang supaya ikut Islam. Jadi sepatutnya semua orang Islam sama dalamannya, sepatutnya sama, walaupun luarannya lah lain, berbeza-beza. Ada orang nak rambut hitam, ada orang rambut dan sebagainya. Sebab kepada yang satu tak ada syirik, itulah celupan Allah SWT. Kalau kita nak cari identiti Islam, identiti Islam maknanya pakaian sama, jubah je, sarban je, itu bukan identiti Islam. Identiti Islam adalah dalam ikut sunnah. Semua orang ikut sunnah, itulah Islam. Itulah identiti kita, walaupun mungkin dari luarannya berbeza. Kalau pakaian pula, tak pakaian yang dihalalkan oleh Islam ataupun digalakkan oleh Islam, yang penting tidak dilarang oleh Islam. Itu maksudnya. Tak boleh, kita tak mampu untuk tulis satu-satu identiti Islam sini-sini. Tak mampu itu. Sebab ni selepas siapa? Selepas Allah SWT, selepas kita. Oh, Singapura punya Islam Muslim lain, yang Malaysia punya Muslim lain. Sebelah je dah lain. Dalam jalan ni dah lain Islam ni. Kat Assalamualaikum, diorang Johor ni, Islam lain, kita Islam lain. Tak masalah lah tu. Orang Indonesia pula, di Islam lain, kita Islam lain. Mana macam itu? So, ulama-ulama dia pun susah payah kena bidang identiti Islam kat Indonesia macam ni. Ulama Indonesia pula nak bidang Singapura, Arab pun lain, Nabina lain, Nasir semua lain, Mekir lain, tak ada ya. Islam satu je, ni lah jadi jalil. Dia surat Allah, celupan Allah. Siapa yang baik-baik celupannya daripada Allah? Waman ahsanu minallahi sibrah, waman ahsanu minallahi sibrah, wa nahnu lahu 'abidun. Dan kami yang diseluk oleh Allah SWT ini hanya kepadanya saja menyembah. Yana hanya lahu abidu. Dalam lafaz-lafaz ini telah terangkan banyak kali tafsirnya, dan hanya kepadanya. Walaupun tak ada hanya kat situ, tapi bila yang dibuat itu objeknya dikehadapankan, maka dia dah jadi apa? Restricted. Jadi dia jadi khusus. Dan kami hanya kepada Allah menyembah semata. Macam iyyaka na'budu, kepada engkau kami sembah, maknanya hanya kepada engkau kami sembah. Itu tafsirannya dalam bahasa wa nahnu lahu abidu, dan kami tidak sembah selainnya. Jadi itulah hakikat celupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah dia solat, dia tak solat. Bukan masalah itu-itu yang di-discount dan sebagainya. Yang penting tauhidnya. Jadi mungkin dia pun solat, dia pun solat, dia pun solat, tapi dia ni ada buat syirik, dia ada buat bid'ah, dia ada minta kepada nabi-nabi, dia ada minta tolong kepada wali-wali. Walaupun nampaknya solat dan sebagainya, walaupun pakaian Singapura dan sebagainya, tak ada. Pada kita bukan, itu bukan Islam yang diseluk oleh Allah SWT. Sebab dia tidak menyembah hanya kepada Allah. Okay, jadi itulah yang sempat kita terangkan tentang ayat-ayat tadi. Kita baca sedikit lagi tentang pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat 135 hingga 138 hingga 120. Yang pertama, tidak ada hidayah kecuali dalam Islam, dan tidak ada kebahagiaan serta kesempurnaan kecuali dengan Islam. Itulah pelajaran yang kita boleh ambil. Tak ada hidayah melainkan dalam Islam. Dalam agama lain pun tak ada hidayah. Apalagi agama Cina ke agama Hindu, lagi tak ada. Macam orang buat apa ni, research lah apa, ada juga baiknya dari sini, ada juga baik dari situ dan sebagainya. Kadang yang mereka masukkan ilmu sesuatu tentang dunia apa sahaja, mungkin ada. Mungkin dalam civilization ini ada ilmu itu, dalam civilization China ada ilmu itu, ya, okey lah. Tapi kalau nak pergi sana, nak cari hidayah, tak. Nak cari ilmu, terpulang, pergilah tak kisah. Islam tak melarang pun, tak payah tanya pun. Tapi yang kita takut ni, mereka terus sampai terpegun dan kagum terhadap civilization ataupun tamadun ke yang orang panggil, ataupun apa-apa lagi lah. Lalu mereka pun rasakan ini semua didasarkan kepada petunjuk ataupun ada baiknya. Sebab mereka agama gini agaknya mereka hebat, eh? Mereka boleh buat apa tu, Windows, eh? Macam Windows, macam tingkap mereka boleh buat. Macam tingkap, tingkap tu betul ke, tingkap tak betul, tak tahu, tingkap macam tingkap. Okey lah, tak apa. Jangan sampai terlebih, sampai kita rasakan mereka tu hebat, lebih hebat daripada Islam itu sendiri ataupun orang-orang ni yang tinggal. Hidayah hanya dalam Islam. Mungkin orang-orang Islam saja yang tidak apa tu, tidak dapat hidayahnya, tidak mengambil hidayahnya secara betul. Dan tidak ada kebahagiaan, ada orang mencari apa tu, apa dia panggil tu, happiness, kebahagiaan, cari dalam selain Islam. Yang kita kata maksudnya kebahagiaan abadi, kebahagiaan hakiki, bahagian sejati atau orang panggil macam itu, tak ada sebenarnya dalam kebahagiaan. Dalam agama lain mungkin kalau ada, sikit saja, tapi selepas itu apa? Sementara, merana. Ada orang bila dia kata dalam solat tak rasa sangat, bahagia fikir tak rasa sangat, fikir-fikir ni pun tak rasa juga. Tapi bila buat apa ni, macam kepala dilingkup-lingkupkan, eh, lutut dilipat sana lipat sini, kaki kat atas, kepala kat bawah, tahan nafas ke apa, oh, dapat satu macam punya apa, ketenangan juga, eh. Indonesia dah banyak dah yoga ni, ada taman-taman yoga. Kamu kampung pun ada, beranjak tu sini. Kat Puntian tu ada taman yoga. Kampung siapa yang datang, eh? Kita pun tak tahu lah. Kalau dia ada kena-kena dengan agama, ritual agama dan sebagainya, dia tahu lah. Kalau nak sihat, berpeksesai ke apa, tak, mungkin tak ada masalah. Tapi saya rasa bukan pasal itu. orang barat pun cari longgar ni semua mesti ada masa, ada maksud lain. Jadi ini kita terangkan kepada ulama satu-satu nak kaji di kita ini. Yang penting untuk kita kalau nak cari kebahagiaan, ketenangan betul-betul dalam Islam, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingati Allah maka hati-hati akan tenang, tatma'in. Kamu percaya atau tak percaya? Ada orang yang Allah SWT tu banyak zikir la ilaha illallah banyak-banyak begitu je. Kalau tidak aja zikir apa yang tenangnya, kalau zikir pula tu apa ni, mula-mula pelan, lepas tu laju sikit, mungkin laju tercungap-cungap, ya, berkeluh-keluh, lepas berdiri sampai berjoget, macam mana dapat ketenangan kan? Harus kemudian mesti mengingati Allah SWT dengan apa? Dengan hati. Ingat Allah SWT macam mana? Ingat macam-macam. Kalau boleh awalnya Allah SWT sampai apa? Sampai awak nampak syurga dengan neraka di atas mata. Kalau dah sampai gitu baguslah. Dekat dengan macam itu, itulah ketenangan. Kalau awak ingat syurga pun awak nangis, ingat neraka pun awak mesti nangis. Nampak lah, nampak. Rasulullah SAW lah bila salat dia nampak apa? Nampak syurga, nampak neraka. Allah SWT sampai pernah nampakkan dia syurga aku betul-betul nampak macam itu. Kita mungkin tak sampai macam itu, tapi boleh bayangkan saja dengan khabar-khabar yang kita baca daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Kita baguslah, kita ingat mati dan sebagainya, itu akan tenang hati. Dan dia bukan tenang lepas tu terus dah tak bergerak lagi, itu mati. Tenang terus tukun habis tak. Dia tenang lepas tu dia akan menggerakkan kita kepada amalan lain, bahkan macam-macam amalan lain. Itulah yang dituntut oleh Islam. Baik, kemudian yang berikutnya, mengingkari satu rasul berarti mengingkari seluruh rasul. Kita kufur pada satu rasul saja, dan macam kita kufur pada semua rasul. Kaum Yahudi telah kafir kepada Isa, dan kaum Nasrani telah kafir terhadap Muhammad. Maka semuanya adalah orang-orang kafir. Sementara kaum Muslimin beriman, percaya kepada semua Nabi-Nabi. Kerana itu mereka adalah orang-orang yang beriman, orang beriman betul-betul. Ini kita kena faham, eh. Satu ini kita katakan kufurkan, maka semua kita telah katakan kepada semua. Walaupun dikata kita beriman kepada yang lain, kepada yang lain, tidak. Dalam agama kita tidak boleh macam itu. Sebab Allah SWT yang utuskan Nabi-Nabi itu. Macam mana kita boleh beza-bezakan? Kita nak iman kepada ni, tak nak iman kepada itu. Tidaknya kamu berkufur kepada semua. Sebab semua Nabi-Nabi memerintahkan kita beriman kepada Nabi-Nabi semua. Yang ketiga, orang-orang Yahudi dan Nasrani selamanya akan melakukan permusuhan terhadap orang Islam. Lama-lama ya, dari kiamat. Takkan satu masa bahawa semua orang Yahudi taubat, kita semua masuk Islam. Penuh masjid, tak ada, tak mungkin. Nasrani pun nak masuk Islam, convert. Kita usaha, kita dah cakap kan, kita usaha terus dakwah mereka. Tapi tak mungkin semua mereka akan masuk Islam. Bahkan mereka akan terus menerus dalam permusuhan terhadap Islam dan orang-orang Muslim. Dalam ayat saya sebutkan, fa'in nama humbisikau. Sebab mereka berpaling saja, mereka jadi musuh. Dan mereka melakukan atau merancang perang yang terus menerus terhadap orang-orang Islam. Dan Allah Ta'ala akan menjaga mereka dari tipu daya itu bila umat Islam istiqamah dengan kebenaran. Sebab ada orang istiqamah tapi main-main. Sejak dia, sejak tidak. Sama ada dalam akidahnya, dalam ibadahnya, akhlaknya, maupun etikanya dan hukum Islam. Semualah yang besar-besar maupun yang kecil, kalau mereka benar-benar mendengar berpegang teguh kepada Islam, Allah SWT akan cukupkan mereka daripada musuh-musuh Islam. Yang keempat, bagi yang ingin masuk Islam, maka diwajibkan baginya untuk mandi. Seperti mandi junub. Kerana itu termasuk bahagian dari sebab Allah Ta'ala, bukan dengan cara baptis yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap anak yang berusia 7 hari dari kelahirannya, dengan cara dicelupkan ke air baptis dengan keyakinan bahawa cara seperti itu telah membuat anak suci dan tidak perlu disitan lagi. Mungkin dia cara orang melakukan wudu. Orang Islam, maka ada ulama yang mewajibkan dia mandi. Ini bila tidak balik lah, kalau dah kecil tak payah lah. Dah kecil bila dia sampai api bala dia, dia mandi, you know. Sebab dalam hadis tadi ada riwayat Rasulullah memerintahkan sahabat yang nak masuk Islam ke rumah, dia mandi dulu. Ada riwayat pula suruh botakkan kepala tong rambut. Dia ada ulama mengatakan itu tidak, tidak apa ni, tidak wajib. Itu berbahasa fiqahnya lah. Tapi untuk kita dah, kita dah terangkan masuk celup kat sini bukan celup sebenarnya, celup luaran tu sebenarnya celupan apa kat sini, celupan Allah SWT. Islam agama tu adalah celupan Allah SWT. Kalau kita benar-benar mengikuti agama Islam. Baik, banyak lagi sebenarnya pelajaran yang mungkin kita boleh ambil daripada ayat-ayat ini. Tetap sempat kita nak baca semua ya. Jadi kita masih di sini dahulu. Ada apa-apa soalan? Tetap sempat kita nak baca semua ya. Jadi kita masih di sini dahulu. Ada apa-apa soalan?